Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong. Indah-indah au mandua, huma bang diau salelingna. Cintamu cukup madia, abang salelingna. Cintamu cukup madia, abang salelingna. Bidadari yang di manggoda, indah diau siluan mata. Ma sempurna ma ho diau, ma tutup ma ate ateku. Cintamu cukup ma dia, anggi salelengna. Cintamu cukup ma dia, anggi salelengna. Andai roh menggoda-goda, menggoda-goda cintaku. Upa pipih ma mataku, cukup ma hodoh ma diau salelengna. Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong. Indah-indah au mandua, huma bang diau salelengna. Cintamu cukup ma dia, abang salelengna. Andai roh menggoda-goda, menggoda-goda cintaku. Upa pipih ma mataku, cukup ma hodoh ma diau salelengna. Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong. Indah-indah au mandua, huma bang.